أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu terjadikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan segala perintah-perintahnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, disunnahkan, kata beliau, liman yarju zawala udrihi, bagi orang yang berharap hilangnya uzur. Jadi kalau ada seseorang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dikarenakan dia memiliki uzur, tetapi dia berharap uzur tersebut akan hilang dalam waktu yang dekat sebelum habisnya waktu sholat Jumat, maka disunahkan atasnya untuk menunda sholat zuhur atau mengakhirkan sholat zuhur sampai dia berada dalam satu kondisi al-ya'su minal jumu'ati, yaitu putus asa untuk bisa melaksanakan Jumat. Contohnya, kata beliau, kamaridin wa abdin. Contohnya orang sakit, dia merasa pusing atau tidak kuat melaksanakan sholat, tetapi dia katakan dalam hatinya, menurut pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau saya minum obat 15 menit, 20 menit, itu akan kembali lagi sehat. Maka dalam kondisi tersebut, jangan dia tergesa-gesa mengganti Jumat menjadi zuhur. Jangan seperti itu. Ditunggu dulu sejenak, ya, sampai obat tersebut bereaksi. Kalau belum bereaksi juga bagaimana? Ya, boleh dia melaksanakan salat zuhur apabila dia sudah merasakan al-ya'su minal jumu'ati, yaitu dia putus asa bisa melaksanakan salat Jumat. Misalnya dia minum obat, lalu 15 menit kemudian dia belum sehat, lalu dia mendengar suara azan Jumat dari masjid, ya, dan dia katakan, sudah, ini pasti saya enggak akan dapat salat Jumat. Maka dalam kondisi itulah dia boleh mengganti Jumat menjadi salat zuhur. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa in lam yarju zawalahu kal mar'ati ayundabu ta'jiluhu. Apabila seseorang itu tidak mengharapkan uzurnya akan hilang, atau uzurnya tidak bisa hilang, contohnya al-mar'ati, yaitu perempuan, perempuan tidak wajib Jumatan. Ya, apakah perempuan itu bisa wajib Jumatan dengan berubahnya jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki? Ah, itu la yurja. Tidak ada harapan seperti itu. Tidak mungkin. Ya, maka bagi wanita yang uzur yang menghalangi dia melaksanakan Jumatan itu bersifat tetap dan tidak bisa berubah, maka disunahkan atasnya menyegerakan sholat zuhur, tidak harus menunggu selesainya kaum laki-laki, sholat Jumat tidak perlu. Para ulama berdalil dengan hadis yang sangat umum, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Sesungguhnya amal yang paling afdal atau amal yang paling utama adalah melaksanakan salat tepat pada waktunya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa man lazimathu al-jum'atu lam yasih zuhruhu qabla fawatil jum'ah." Barang siapa yang wajib atasnya sholat Jumat, maka tidak sah dia melaksanakan sholat zuhur qabla fawatil jum'ah, sebelum habisnya waktu Jumat. Kita ulang lagi, man lazimathul jumu'atu, barang siapa yang wajib melaksanakan salat Jumat, dia muslim, dia baligh, dia berakal, dia laki-laki, dia muslim, dia laki-laki, dia baligh, dia berakal, ya, dia bukan musafir, dia mukim dan mukimnya juga di kota, maka barang siapa yang wajib secara ketentuan syariat untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak sah sholat zuhur yang dia laksanakan sebelum dia kehilangan waktu sholat Jumat. Tapi selama waktu sholat Jumat itu masih ada dan dia masih bisa melaksanakannya karena ada masjid yang sedang melaksanakannya, maka dalam kondisi itu tidak sah dia melaksanakan sholat zuhur. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Jadi barang siapa, kata beliau, telah wajib atasnya salat Jumat, ya, maka tidak sah dia melaksanakan salat zuhur sebelum dia memastikan habisnya waktu salat Jumat. Misalnya dia katakan, ini sudah pukul 12 lewat 30 menit. Ini umumnya masjid sudah apa? Sudah selesai melaksanakan salat Jumat. Ya. Dia tidak bisa melaksanakannya walaupun dia wajib karena ada faktor tertentu misalnya, maka tidak boleh dia langsung sholat zuhur kecuali dia telah mendapatkan bahwasanya waktu Jumat itu sudah berlalu, sudah habis. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib berkata, wa yuhramu alaihi as-safaru min tulu'il fajr illa an yakuna fi tariqihi mawdi'u jum'atin. Apa kata beliau? Dan diharamkan atasnya melakukan safaru, melakukan safar, min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar. Jadi kalau setelah fajar hari Jumat seseorang itu belum melakukan safar, maka dalam kondisi itu dia tidak boleh melakukan safar, bahkan dikatakan yuhram. Jam 7 hari Jumat, jam 8, jam 9 tidak boleh dia melakukan safar. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, walau kana safaru safaron ta'ah, walaupun safar yang dilakukan adalah safar untuk tujuan ketaatan, wa inna ma hurrima as-safaru min tulu'il fajri ma'a annahu lam yadkhul waqtal jumu'ati. Adapun alasan diharamkan melakukan safar semenjak terbitnya fajar, padahal itu belum waktunya masuk salat Jumat, li'annaha mudhafatun ilal yaum. Ya, karena pagi hari itu tetap saja nisbatnya kepada harinya, hari Jumat. Fajar hari Jumat. Maka itu dianggap sebagai Jumat. Ya. Dikatakan di sini, walidzalika wajaba as-sa'yu ilaiha qabla az-zawal ala ba'idid dar. Oleh karenanya bagi orang yang jauh rumahnya, dia harus segera berangkat mendatangi apa salat Jumat. Walaupun para pemirsa Niaga TV, permasalahan safar di hari Jumat setelah terbitnya fajar adalah permasalahan yang diperdebatkan panjang oleh para ulama. Kita melihat paling minimal ada apa namanya tiga pendapat terkait dengan permasalahan ini. Pendapat yang pertama, as-safaru yaumal jumu'ati indal malikiyah wal hanabilah makruh. Melaksanakan safar di hari Jumat kalau menurut imam para ulama Malikiyah, begitupun para ulama Hanabilah pengikut Ahmad bin Hanbal, mereka cenderung mengatakan makruh, bukan haram, tapi makruh. Wa indal ahnaf, adapun menurut pendapat para pengikut Imam Hanafi, bahwasanya sesungguhnya melakukan safar di hari Jumat setelah fajar adalah jais. Adalah jais. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i, barusan kita sampaikan bahwa Imam Syafi'i berpendapat yuhram, diharamkan. Dan ada pendapat yang lain seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata kalau berangkatnya setelah kumandang azan Jumat, ya, di mana Allah berfirman idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, apabila apa namanya diseru kalian untuk melaksanakan salat, ya, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mendatangi tempat salat, wadzarul bai', dan tinggalkan perniagaan. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa larangan haramnya itu adalah ketika sudah azan. Adapun sebelumnya belum haram. Walaupun nanti kalau belum haram apa hukumnya? Ada yang bilang makruh, maka itu pendapatnya Malikiyah dan Hanabilah. Ada yang mengatakan jais, itu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu al-jami'. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ay yakuna fi tariqihi mawdi'u jumu'atin. Kecuali bagi orang yang melakukan perjalanan dan dia tahu bahwa di jalan yang dia lewati itu ada tempat salat Jumat, itu diperbolehkan. Dia berangkat setelah misalnya zuhur, setelah subuh, lalu dia katakan enggak ada masalah, saya berangkat jam sekian, toh nanti kalau waktunya Jumat saya berhenti. Maka dalam kondisi itu boleh dia safar di hari Jumat. Ini kata beliau. Au tarahhala rafaqatuhu wa yatadarraru bitakhallufi. Atau ya, seseorang melaksanakan safar di hari Jumat itu hukum asalnya tidak boleh kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kecuali kalau di jalan yang akan dia lewati ada tempat salat Jumat. Lalu dikatakan di sini au tarahhala rufqatahu wa yatadarraru bitakhalluf, atau ada kondisi di mana seseorang itu boleh saja melakukan safar sebelum Jumat dalam kondisi apabila dia tidak safar dia akan ketinggalan oleh teman-temannya satu rombongan yang akan menyebabkan kekacauan dan lain sebagainya, maka dalam kondisi itu dimungkinkan, kata beliau. Lalu dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, wa syurutu sihhatil jumu'ati, dan syarat-syarat sahnya salat Jumat, ba'da syurutit tullab, setelah syarat apa namanya ba'da syuruti as-salah, setelah syarat salat. Jadi syarat sahnya Jumat setelah syarat sahnya salat ada 6. Jadi ada syarat sholat secara umum, ada syarat sholat Jumat secara khusus, itu saja bedanya. Ada syarat sholat secara umum, misalnya apa, masuk waktu, ngadep kiblat, lalu bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat di mana kita sholat. Itu kan ada syarat-syaratnya. Dan ternyata dalam permasalahan Jumat, ada syaratnya juga. Ya, ada syaratnya khusus. Jadi ada syarat terkait dengan sholat yang wajib tadi. Suci dari hadas kecil, hadas besar, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat, masuk kiblat, menutup aurat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ada syarat yang khusus untuk Jumatan. Apa itu? Dikatakan oleh beliau, antuqoma jama'atan. Yang pertama, yang namanya sholat Jumat itu haruslah dilaksanakan berjamaah. Sholat Jumat haruslah dilaksanakan berjamaah. Itu penting diketahui. Ya, sholat Jumat haruslah dilaksanakan secara berjamaah. Ketika mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustofadi berkata, "Li'annaha lam tusalli fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin illa kadzalik." Karena tidak pernah dilaksanakan salat Jumat di masa Nabi, begitupun di masa para khulafa'ur rasyidin kecuali dengan cara yang demikian. Ya, kecuali dengan cara yang demikian. Apa yang dimaksud dengan cara yang demikian? Ai dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, dilaksanakan dengan berjamaah. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimani rahimakumullah. Beliau berkata, "Wa yuhram alaihi as-safaru." Mohon maaf. Wasyurutu sihhatil jumu'ati. Dan syarat-syarat sahnya Jumat yang pertama tadi, antuqoma jama'atan. Ditegakkan itu salat Jumat secara berjamaah. Kalau enggak berjamaah, Jumat enggak sah. Yang kedua, fi waqtiz zuhuri. Yang namanya salat Jumat itu adalah dikerjakan di waktu salat zuhur. Ini penting juga ya. Dikatakan oleh beliau, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Salamah ibni Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qal, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hiyatani zillun nastazillu bihi." Apa kata Salamah bin Aqwa? Kata beliau, kami biasa salat bersama Nabi di hari Jumat. Kemudian kami pulang dalam kondisi dinding-dinding di kota Madinah belum ada bayangannya yang biasa digunakan berteduh. Ini menunjukkan masih di awal siang. Ya, kalaupun masih ada bayangan sedikit. Ya, dalam riwayat mislus syirak, seperti tali sendal. Lalu dikatakan di sini, dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau bercerita, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah." Kami tidak melaksanakan qailulah, tidur siang, dan kami tidak makan malam, ya. Dan kami mohon maaf tidak melakukan goda. Goda itu apa? Makan siang ya, makan siang illa ba'dal jum'ati. Kecuali setelah salat Jumat. Artinya ini semuanya dilakukan siang hari. Qailulah itu siang hari, godah makan siang itu di waktu zuhur. Artinya ini dalil-dalil semuanya menunjukkan bahwa sholat Jumat adalah dikerjakan di waktu zuhur. Itu syarat pertama dan kedua. Syarat pertama apa pemirsa Niaga TV? Harus dilaksanakan berjamaah. Itu selesai syarat pertama. Syarat kedua, harus dilakukan di waktu zuhur. Harus dilaksanakan di waktu zuhur. Syarat yang ketiga adalah terkait dengan salat Jumat, ba'da khutbataini. Salat Jumat dilaksanakan adalah setelah penyampaian dua kali khutbah. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib sabata bil ijma. Ini sudah tetap berdasarkan ijma. Karena yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak salat Jumat setelah kecuali setelah dua kali khutbah ya. Di annahu sabitun bil ijma'i annahu sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ata ba'dal khutbatain. Karena telah tetap berdasarkan dalil ijma bahwa Nabi selalu salat setelah dua kali khutbah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi yang pertama jama'atan, yang kedua tuqam fi waqti zuhur, yang ketiga adalah salat Jumat syaratnya ba'da khutbatain. Lalu dikatakan di sini syarat yang keempat adalah fi khuttatin abniyatin mujtami'atin. Haruslah di satu apa namanya tempat yang tempat yang di dalamnya banyak rumah-rumah ya, abniyatun mujtami'ah. Kalau kita zaman sekarang ya disebut komplek atau perumahan, harus dilakukan di tengah-tengah komunitas muslimin yang banyak. Ya, dikatakan di sini alasannya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu taala anhum lam yusalluha illa hakadha. Karena Nabi tidak melaksanakan salat ini kecuali seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi satu dilakukan berjamaah, dua dilakukan setelah masuknya waktu zuhur, tiga salat Jumat dilakukan setelah dua kali khutbah. Yang keempat dilaksanakan di satu tempat yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Illa ya illa lihajatin ya, dan dia tidak meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada hajat. Jadi harus apa tadi syaratnya Jumatan itu, kita ulang lagi, jamaah lalu dikerjakan di waktu zuhur, lalu dikerjakan setelah dua khutbah, lalu apa namanya dilakukan di satu perkampungan yang padat penduduk, minimal ada 40 orang laki-laki ya, ahraron baligina uqala, yaitu yang merdeka, balig dan berakal, mustautinin, dan mereka harus tinggal menetap di situ, haisu tuqamul hijjah, di mana salat Jumat dilaksanakan. Wala yaz'anuna anhu illa lihajatin, dan mereka tidak boleh meninggalkan tempat tersebut kecuali karena ada hajat. Lalu dikatakan sedikit lagi para pemirsa Niaga TV, wa an la tasbiquha wa la tuqarinuha jum'atun ukhra. Kalau kita melaksanakan Jumat, salat Jumat, jangan sampai ada yang mendahului kita dan jangan juga sampai ada yang membelakang berbarengan dengan kita. Ya. Tidak boleh apa namanya ada yang mendahului atau ada yang berbarengan. Karena di satu negeri hukum asalnya hanya satu, kecuali kalau negerinya sangat luas, kata beliau, maka memungkinkan Jumatan lebih dari satu tempat. Allah alam bisawab, jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun.

Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya, dan Nabi berkata dalam hadisnya, wattaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Alaysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kalau dia berdoa, dia dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana jika yang menzalimi kita orang kafir? Apa yang kita dapatkan nanti di akhirat? Dia tidak punya pahala yang bisa ditransfer ke kita. Maka apa yang terjadi? Maka dosa kita dipindahkan ke orang tersebut, sehingga siksaan yang dia dapatkan akan lebih berat dari sebelumnya. Jadi kalau orang Islam ke orang Islam, kata Nabi, atadri manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut menurut kami ya orang yang enggak punya emas, enggak punya perak, enggak punya dinar dan dirham. Lalu Nabi berkata, bukan itu orang yang bangkrut, kata Nabi. Orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa shadaqatin. Ya. Adalah orang yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, tetapi dia qad syatama fulan, ya, wa dharaba fulan, wa safaka dima fulan, tetapi dia pernah memukul si fulan, menggibah si fulan, memfitnah si fulan, menumpahkan darah si fulan. Maka apa yang terjadi, kata Nabi, diambillah dari kebaikan pahala sholat tersebut, diambillah dari pahala puasa tersebut, diambillah dari puasa dari pahala zakat tersebut, lalu diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Lalu bagaimana kalau amal ibadahnya habis karena dia ditransfer kepada orang-orang yang dia zalimi? Maka giliran dosa orang yang terzalimi dipindahkan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diterima sholat orang yang bertato, bertindik lidah, telinganya, hidungnya, baik itu pria yang sudah taubat hijrah? Wallahualam bissawab, ya, yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, ya, selama mereka telah memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat, seperti mereka misalnya bersuci, baik itu badan, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat mereka mengerjakannya, lalu mereka kerjakan rukun-rukun dan lain sebagainya, tentunya sholat mereka sah. Hanya saja orang-orang yang apa namanya yang bertato, ya, kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan, ya, kecuali kalau misalnya menghilangkannya susah atau harus membakar kulit dan lain sebagainya, maka attaqullaha mastata'tum. Tentunya perbuatan bertato, ya, bertindik lidah, telinga dan lain sebagainya yang dilakukan apalagi oleh laki-laki, atau bertato dilakukan laki-laki perempuan, tentunya ini satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Allah melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang ditato, ya. Begitupun tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menjadi syiar orang-orang yang melakukan dosa, ya, orang kebiasaan orang-orang yang melakukan dosa, ahlul maksiyah, menindik lidah, ya, dan lain sebagainya. Tentunya ini bukan syiar kaum muslimin, ya, bahkan syiar yang datang dari orang-orang barat, orang-orang Eropa, dan hendaknya kita tidak mengikutinya, tetapi kita berlepas diri dari segala kebiasaan buruk dan apa namanya perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, berapa kali dan berapa lama wanita yang menyusui yang bukan anak kandungnya yang bisa menyebabkan anak tersebut bisa menjadi anak sepersusuan dengan anak kandungnya? Allah alam bisawab, dalam hadis dikatakan khamsu radha'at musbi'at, ya, 5 kali menyusui yang kenyang. 5 kali menyusui yang kenyang. Apa itu lima kali menyusui yang kenyang? Seorang ibu menyusui anak orang lain satu kali. Kapan dihitung satu kali? Yaitu satu periode di mana dia minum susu, lalu dia merasa kenyang, ya, lalu dia tidur misalnya, maka itu satu kali. Nanti satu jam, dua jam setelah itu minum lagi susu sampai kenyang, lalu dia tidur dua kali, dan terus sampai seperti itu lima kali menyusui yang kenyang. Itu menjadikan anak yang disusui menjadi anak susuan. Dan Nabi berkata, yuhramu minar rada'ah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dikarenakan sebab rada'ah, susuan, apa-apa yang diharamkan oleh sebab nasab. Wallahu a'lam. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Setelah azan pun katanya ada doa. Insyaallah. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah rabbal alamin. Setelah azan. Baik Ibu, itu saja Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dibaca setelah azan Ibu ya. Setelah azan bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, lalu disambung dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah as-salatil qa'imah. Itu setelah azan diperbolehkan kita berdoa seperti itu. Itu diperbolehkan, ya, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Apakah orang yang melakukan tadkhin atau merokok itu membatalkan wudu? Wallahu a'lam bishawab, ya, dari yang saya ketahui tidak sampai membatalkan wudu, hanya saja hendaknya dia membersihkan mulutnya, ya, memastikan baunya sudah hilang ketika dia mendatangi masjid. Karena bau rokok itu adalah bau yang tidak sedap, ya, bau yang tidak enak dicium. Ya, oleh karenanya kata para ulama, dia sama seperti bawang putih atau bawang merah, kalau dimakan dalam kondisi mentah itu menyebabkan mulut bau, dan Nabi melarang orang-orang yang makan bawang untuk mendekati masjid. Begitu pun kata para ulama, setiap makanan yang meninggalkan bau di mulut termasuk ke dalamnya rokok, ya, itu dibersihkan dulu kalau dia mau sholat, ya, apalagi sholatnya adalah berjamaah. Sesungguhnya para malaikat itu tidak senang atau terganggu oleh bau-bau yang tidak disukai oleh manusia. Wallahul muwaffiq. Ada Ibu Olin di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya ini bagaimana ya? Pribadi banget. Cuman ana bingung, Ustaz. Suami dulu pernah menikah. Tapi dalam pernikahannya itu di luar nikah dia sudah mempunyai anak. Baik. Nah, anaknya itu sekarang istri yang dulu udah menikah, setelah hamil dia menikah. Nah, dengan istrinya ini dia udahan. Udahan itu dan status anak ini bagaimana, Ustaz? Itu saja, Ibu. Ya, terus apakah anak itu menjadi tanggung jawab anak? Dan anak itu apakah boleh satu rumah dengan anak gitu, Ustaz? Karena anak sekarang ini udah umur SMP kelas 1, kurang lebih 14 tahun, Ustaz. Baik, itu saja Ibu ya. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, ada kewajiban mengingatkan, seorang istri mengingatkan suaminya agar berusaha bertobat, ya, bertobat dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama, bertobat dengan taubatan nasuha, meminta ampun, mengakui kesalahan, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak yang lahir itu ya secara hukum agama dijelaskan bahwa anak itu dianggap sebagai anak biologis. Ya, anak biologis tentunya ya dari sisi kewajiban ya tetap seorang ayah menafkahi anaknya. Ya dia tetap menafkahi si anak tersebut. Kalau memang dia ikut ayah biologisnya tersebut ya, hanya saja kan dalam ajaran agama, kalau anak yang didapatkan di luar pernikahan itu tidak dibinkan atau tidak dibintikan kepada apa ayahnya, ya, tidak dibinkan atau tidak dibintikan kepada ayahnya, ya kecuali kalau sekedar permasalahan administrasi kartu keluarga dan lain sebagainya sudah, ya walaupun secara agama ketentuannya seperti itu, ya lalu ayahnya tidak berhak, ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali, ya karena hubungan mereka bukan hubungan yang diikat oleh ikatan yang resmi, yaitu ikatan pernikahan yang syar'i. Oleh karenanya ayahnya kalau nanti si anak itu tumbuh besar, ya dia menikah, ya anak itu tidak menanggung dosa orang tuanya tentunya, ya anak itu tidak menanggung dosa orang tuanya. Ya mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang baik, anak yang solihah misalnya. Tetapi si ayah tidak berhak menjadi walinya atau tidak sah menjadi walinya. Begitupun nanti masalah masalah warisan ya, masalah warisan pun nanti tidak mendapatkan warisan ya, walaupun kalau kita baca fatwa MUI hendaknya diberikan bagian berupa hadiah atau wasiat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kaitannya dengan tinggal dengan ibu ya yang tadi bertanya? Ya enggak ada masalah ibu, enggak ada masalah. Ibu urus, ibu besarkan, ibu didik dia menjadi anak yang baik, anak yang salihah mudah-mudahan, dan itu adalah bentuk bakti ibu kepada suami. Itu bentuk bakti ibu ya, bentuk ibu menjaga amanah suami ya, kita ibu urus, ibu jaga baik-baik, ibu didik dengan akhlak Islam. Insya Allah itu jadi kebaikan untuk ibu dan keluarga. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya niat sholat tidak boleh dilapaskan. Jadi bagaimana caranya? Mohon dipraktekkan. Iya, mayoritas para ulama mengatakan bahwa niat itu cukup. Jadi harus dipahami, ulama sepakat niat itu di hati. Ini harus digarisbawahi ya, harus dikasih cetak tebal bahwa ulama sepakat niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya di hati. Hanya saja para pemirsa Niaga TV mereka berbeda pendapat, apakah niat itu, niat yang ada di hati itu perlu dikuatkan atau dibantu dengan lisan ataukah tidak perlu. Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, apakah niat yang ada di hati, yang tempatnya di hati, perlu dikuatkan oleh lisan, perlu dibantu oleh lisan, ataukah tidak perlu? Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka katakan yustahab, dianggap bagus, ya, ya dianggap utama kalau seseorang membantu hatinya dengan lisan. Ya, mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti misalnya bahwa ketika Nabi umroh, Nabi berkata labbaika hajjan atau labbaika umrotan, ketika haji labbaika hajjan. Atau Nabi pernah berkata kepada istrinya, ana shaimun, saya berpuasa, ana shaimun idzan, kalau begitu saya niat puasa saja. Itu pernah diucapkan oleh Nabi dan itu dijadikan dalil, walaupun kebanyakan para ulama, dan itu yang lebih kuat dalilnya, bahwa cukup dengan di hati. Ya, bagaimana prakteknya dalam hati? Kalau kita terjemahkan niat di hati, ya kita katakan ya, kalau bahasa Indonesia, ya Allah saya niat sholat maghrib. Itu kita hadirkan di hati. Kalau di bahasa Arab, usolli al-maghrib. Ya, usolli sholat al-maghrib. Atau usolli al-maghrib, kata para ulama sudah cukup. Nah, itu kita hadirkan di mana? Di hati. Ya, ketika kita akan takbiratul ihram. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengambil dan menggunakan uang yang ditemukan di jalan? Para ulama membagi temuan menjadi dua ya. Ada temuan yang memang berharga, yang mana orang ketika kehilangan dia akan mencari, dia akan bersedih dengan kehilangan barang tersebut, dia akan mencari barang tersebut. Maka itu ada aturannya ya. Yang seperti itu ada aturannya. Ya harus diumumkan misalnya ya, lalu disimpan apa namanya wadahnya, diingat jumlahnya, diumumkan di tempat-tempat keramaian, ditunggu selama 1 tahun ya, ditunggu selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu tidak ada yang mengaku ya, maka boleh dipakai. Walaupun nanti kalau satu waktu ada orang yang mengaku kehilangan dan dia bisa menyebutkan bungkusnya, talinya, jumlahnya, maka kita kembalikan. Tapi selama tidak ada yang mengaku setelah 1 tahun boleh kita pakai. Itu kalau barangnya berharga. Tapi kalau barangnya mohon maaf tidak berharga, artinya kalau orang kehilangan umumnya dia tidak mencarinya, seperti uang 2.000, uang 5.000, atau kehilangan pensil atau penghapus atau permen 1 bungkus saja, yang mana orang ketika hilang pun tidak mencari, atau sesuatu yang dianggap remeh lah ya, maka itu kata para ulama boleh dimanfaatkan. Itu boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung ingin bertanya, di setiap hendak mau sujud di dalam salat, apakah harus mengucap takbir? Iya, disunahkan mengucap takbir. Dalam hadis yang sahih bahwa Nabi mengucapkan takbir ulama rafa'a, ya, setiap kali beliau naik atau setiap kali beliau turun itu beliau mengucapkan takbir. Ya, Nabi mengucapkan takbir tiap kali naik, misalnya naik dari sujud atau turun ke sujud, turun ke ruku, ya itu Nabi mengucapkan takbir. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat apa hukumnya takbir tersebut. Kalau di mazhab Imam Syafi'i yang pernah kita bahas sebelumnya itu sunnah. Ya yang wajib hanyalah takbiratul ihram. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat Jumat selama 3 hari berturut-turut, 3 pekan barangkali ya, iya 3 pekan berturut-turut tanpa tidak ada uzur. Nabi ponis munafik. Ya. Nabi ponis sebagai orang munafik. Dalam riwayat dikatakan bahwa orang itu telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia keluar dari Islam? Terkait dengan keluar atau tidaknya dia dari Islam, ya penjelasannya panjang. Menurut pendapat ulama beda pendapat, sebagian mengatakan sudah keluar dari Islam, dan itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan pendapat jumhurul ulama ya, yang dilihat menurut jumhurul ulama adalah seberapa banyak sholat yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, dia tidak sholat sama sekali, maka dia dihukumi telah keluar dari Islam. Tapi kalau dia bolong-bolong sholatnya, pendapat yang paling kuat dia dikategorikan ahlul kabair. Apa itu ahlul kabair? Pelaku dosa besar. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tasikmalaya. Apa hukumnya wasiat orang yang mau meninggal itu wajib dilaksanakan? Yang diwasiatkan adalah mengumrohkan seseorang. Tentunya wasiat ada ketentuan-ketentuannya ya. Misalnya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah harta peninggalan. Ya, wasiat tidak boleh 1/3 dari jumlah harta peninggalan. Ya, kalau peninggalannya 100 juta tidak boleh berwasiat 30 juta misalnya. Kalau cuma 100 juta tidak boleh berwasiat lebih dari 30 juta. Yang kedua, di antara syarat wasiat itu ya tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Rasulullah berkata, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya. Fala wasiyata liwaritin. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ada hal-hal yang sifatnya sunnah, yaitu menulis wasiat. Ya, Rasulullah berkata, tidaklah halal bagi seseorang yang ingin berwasiat lalu berlalu 2 hari 2 malam wasiatnya belum ditulis. Oleh karenanya harus segera ditulis. Ya, dan kalau ada saksi bagus ya untuk menguatkan wasiat tersebut. Ya, dan wasiat sekali lagi tidak boleh lebih dari sepertiga. Nabi berkata, seandainya engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi susah, sehingga mereka harus meminta belas kasih manusia. Allah besar. Ada penelpon yang masuk? Tidak ada ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak dari hasil pernikahannya laki-laki, apakah itu bisa tinggal serumah? Karena yang anak tahu ada batasan aurat yang tidak boleh terlihat. Oh, yang dilahirkan anak laki-laki ya, barakallah. Allah alam bisawab ya, tidak masalah ya. Sebatas yang saya pahami, ini harus kita tanya kepada para ulama ya. Ini saya masih ragu ya. Apakah kalau anaknya hanya anak biologis, apakah nanti ke istri si laki-laki itu menjadi mahram atau bukan mahram? Ini harus kita tanya ke para ulama. Insya Allah nanti kita akan tanyakan permasalahan ini insya Allah ya, kepada orang yang berilmu. Saya ragu ya, kalau seandainya anaknya anak asli ya, anak dalam pengertian anak yang sah, tidak ada keraguan bahwa kalau nanti ayahnya nikah lagi dengan wanita yang lain, maka si wanita itu ya menjadi ibu sambung, artinya mahram, tidak boleh mereka saling menikah. Allah Allah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau kita mengikuti seorang imam yang setiap hari dia mengerjakan salat subuhnya memakai kumut? Apa hukumnya? Iya. Itu saja Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari beliau Pak Khairi di Kalimantan Selatan, apa hukumnya kita setiap hari salat subuh di belakang imam yang kunut? Ya, tentunya para ulama sepakat mengatakan sah salat kita. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sah salat kita. Ya, walaupun nanti ulama berbeda pendapat terkait dengan bagaimana status kita sebagai makmum. Ya, kalau Imam Abu Hanifah ya beliau menganggap tidak diikuti, dalam hal itu tidak diikuti. Ya, makmum tidak mengikuti, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat para ulama, ya, kalau Imam Syafi'i jelas beliau berpendapat kunut subuh itu sunnah, begitupun Imam Malik jelas berpendapat kunut subuh itu sunnah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dari perkataan-perkataan beliau, ya, kita melihat bahwa Imam Ahmad cenderung mengatakan mengikuti. Ya, Imam Ahmad yang berpendapat bahwa kunut itu adalah dilakukan kalau ada musibah atau kalau ada salat witir, beliau cenderung mengambil pendapat kalau sholat di belakang orang yang kunut-kunut. Allah alam bisawab. Dan tidak ada perdebatan sekali lagi bahwa sholat di belakang orang yang kunut subuh adalah sah. Ya, Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu mohon maaf dikeraskan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai fokus ke telepon ibu, tidak melihat ke televisi, fokus ke telepon. Mengenai ini Ustaz, ada seorang Ustaz Ustaz Salaf mengatakan tidak ada fidyah lagi. Berdasarkan dalil 185 Al-Quran Surat Al-Baqarah. Apakah itu bisa kita percaya katanya? Tidak ada fidyah atas apa ibu? Mohon maaf, tidak ada fidyah. Itu kan fidyah kaitan dengan puasa. Tidak ada fidyah atas apa kata beliau? Ini puasa, katanya tidak ada fidyah. Kalau kita bayar fidyah pun itu namanya sedekah. Jadi saya tanya rujukannya mana? Beliau ayat 185 surat Baqarah. Baik. Itu betul apa tidak Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik. Ada dua kemungkinan permasalahan ini. Mohon maaf, ada kemungkinan mungkin Ibu Nur salah paham. Mungkin. Ada kemungkinan mungkin Ibu salah paham maksud beliau. Mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin ustadznya salah memahami perkataan ulama salaf, perkataan para ahli tafsir. Itu kemungkinan. Ya, memang ada kalau kita lihat Al-Baqarah 183, 184, 185, itu kan ayat yang berbicara tentang disyariatkannya puasa. Di ayat 183 Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayatnya terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183. Di ayat 184 Allah subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang terbatas. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar ganti di hari yang lain. Wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ah, ini yang ingin mungkin ingin dijelaskan oleh beliau. Yaitu di kalimat wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang berlaku di permulaan disyariatkannya puasa. Jadi di awal disyariatkannya puasa, orang-orang Islam boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Itu di awal Islam. Itu di awal Islam, umat Islam boleh milih antara puasa atau bayar fidyah. Berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang berat berpuasa, maka dia bayar fidyah. Hanya saja kata sahabat Nabi yang paling paham penafsiran Quran, yaitu sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas, beliau berkata ayat ini sudah dimansuh, sudah dibatalkan dengan firman Allah setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi mukim ketika hilal itu terlihat, maka wajib atasnya berpuasa. Hanya saja kata ibnu Abbas, sebagian hukum dari fidyah itu masih ada, yaitu untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi kalau kita simpulkan Al-Baqarah 184 yang bunyinya tentang fidyah, itu tidak berlaku bagi orang yang sehat, yang kuat, yang sanggup berpuasa. Tetapi masih berlaku hukum fidyah bagi satu, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua. Itu fidyah, yang tidak sanggup berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit, yang tidak ada harapan kesembuhan, itu pun bayar fidyah. Itu penjelasan yang sebenarnya seperti itu. Ada kemungkinan entah ustadznya yang salah memahami perkataan ulama, atau mungkin ibu salah memahami apa yang dimaksud oleh ustadz tersebut. Allah alam bissawab. Izin bertanya, anak guru di sekolah negeri, tiap tahun suka ada perguruan swasta yang mahasiswanya suka belajar praktek ngajar, dan anak suka diberi tugas untuk membimbing jadi guru pamong, dan tiap selesai suka diberi uang oleh perguruan tinggi tersebut, sementara anak seorang ASN, apa uang tersebut halal atau gimana? Atau kalau ujian praktek guru, suka dikasih snack apa halal juga? Jazakallahu khairan kasiran. Allah alam bisawab, ya, tentunya ini sangat kaitan erat dengan apa namanya aturan yang dibuat. Ya, kita harus kembalikan kepada selain ada aturan agama, ya, ada kita lihat juga ini secara sebenarnya secara agama, ya, saling memberi hadiah tidak masalah. Ada orang yang saya rasa berjasa ke saya senang dengan dia, saya kasih dia hadiah misalnya, itu nggak ada masalah. Ya, tetapi ini harus dikaitkan dengan aturan ibu sebagai seorang ASN atau bapak sebagai seorang ASN, apakah memungkinkan untuk menerima itu? Saya misalnya, ya, saya belajar Al-Quran kepada seseorang, atau saya belajar anak saya titipkan ke seseorang untuk belajar ilmu matematik atau apa, lalu saya lihat perkembangan anak saya bagus, saya senang sekali, lalu saya belikan sepeda untuk guru tersebut, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tetapi kalau dikembalikan kepada apa namanya peraturan tadi ASN ya, ada kaitan dengan apa namanya tidak boleh menerima apa gratifikasi dan apakah ini masuk ke situ atau tidak? Ya, tapi kalau sekedar sesuatu yang mohon maaf ya, sekedar sesuatu yang sederhana hanya berupa snack, makanan ringan ya, ini ya Allah alam bisawab, kalau menurut saya enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Hanya saja tadi kalau datang dari kampus lalu pihak sekolah kampus memberikan hadiah ke guru pembimbing itu, apakah ini hanya dari sisi saling hadiah? Kan ada keumuman sabda Nabi, tahadu tahabu ya. Ya, apakah masuk ke situ atau masuk ke dalam hadis ya, di mana ada seorang sahabat yang apa namanya bekerja untuk menghitung jumlah zakat pertanian dari pohon kurma, lalu dia datang ke Nabi, ya Rasulullah ini zakat dan ini untuk saya, maka Nabi marah, kenapa kamu enggak duduk di rumah kamu saja, datang enggak tuh hadiah yang begitu? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tergantung nanti, kalau itu ya sifatnya hanya apa namanya seorang teman dekat ya, dia memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih, tidak ada kaitan dengan secara langsung dengan pekerjaannya, maka Nabi berkata tahadu tahabu, saling memberi maka kalian saling mencintai. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.